Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Insani Fika Insani di 88.8 FM di wilayah Berling Mas Cakep rahimani wa rahimakumullah, juga para pemirsa Yufi TV serta Usman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu masih terhenti pada hadis ke-33 di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hakikat ta'un. Hakikat dari ta'un atau dengan bahasa kita adalah wabah penyakit yang menyerang secara besar-besaran dan memakan korban dalam jumlah yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis tersebut bahwa ta'un itu dulu adalah azab. Ta'un dulu adalah azab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum hambanya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ta'un itu bentuk rahmat. Rahmat bagi orang yang beriman. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahir yang kita rasakan adalah menyakitkan, akan tetapi hasil dari musibah atau hasil dari kejadian tersebut bagi orang-orang yang beriman adalah murni kebaikan. Itulah yang sering dibahas oleh para ulama yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Meskipun zahirnya bagi kita yang tertimpa terasa menyakitkan, terasa menyedihkan, terasa mengenaskan. Akan tetapi hakikatnya, di balik itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan. Karena seluruh perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan Allah itu baik. Meskipun tampaknya bagi yang tertimpa menyakitkan, menyedihkan, mengenaskan. Akan tapi di balik itu semua ada kebaikan. Apa kebaikan di balik taun atau wabah? Kebaikannya adalah taun itu adalah rahmat. Barang siapa yang tinggal di satu daerah, kemudian daerah tersebut terkena wabah taun, apapun bentuk taun tersebut, entah itu pes, entah itu kolera, entah itu yang lain-lain. Barang siapa tinggal di satu daerah, kemudian di daerah tersebut terjadi taun, wabah penyakit yang ganas. Insyaallah salamul afiyah. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Kemudian dia tetap tinggal di daerahnya dengan penuh kesabaran dan penuh ihtisab, penuh pengharapan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia yakin dan sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak akan menimpanya sesuatu pun kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Enggak akan ada yang menimpanya kecuali apabila ditetapkan oleh Allah. Kalau dia seperti itu, sabar, mengharap pahala, yakin bahwasanya tidak akan menimpanya sesuatu pun kecuali dengan ketetapan dari Allah, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka kemudian dia meninggal di situ, dia mendapatkan seperti, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau kita bayangkan kondisi orang dalam hadis ini, tinggal di satu daerah, diserang wabah, sabar, mengharap pahala dari Allah, yakin bahwasanya tidak akan menimpanya sesuatu pun kecuali dengan izin Allah, mirip gambarannya orang sedang di medan perang. Mirip. Maju ke medan perang, musuh seperti apa? Ombak lautan. Dia hadapi dengan sabar, dia hadapi dengan mengharap pahala kepada Allah, dan yakin gak akan mati kalau belum jatahnya mati. Mirip. Kalau dia mati di medan perang, mati syahid. Persis dengan orang ini. Kalau dia mati di daerah tersebut, karena wabah yang menimpa di daerah tersebut, mati syahid. Cuma bedanya, yang satu itu disebut dengan syahidu al-akhirah. Yang mati di medan perang disebut dengan syuhada akhirat. Ketika dia meninggal, maka dia tidak perlu dimandikan. Dan boleh disolatkan. Tidak wajib disolatkan. Boleh disolatkan. Mau disolatkan boleh, tidak juga boleh. Karena mati syahidnya sudah cukup sebagai syafaat dia nanti. Ini kalau mati di medan perang. Kalau mati kena wabah, itu yang disebut dengan syahidud dunia. Syahid di dunia. Dia mendapat pahala syahid, tapi perlakuannya sama dengan orang-orang yang meninggal sebagaimana wajarnya. Dimandikan apabila memungkinkan. Karena ada orang yang meninggal dan masuk dalam kriteria syahid, syahid dunia, sulit untuk dimandikan. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa contoh orang yang mati syahid atau orang-orang yang mati bukan di medan perang. Insya Allah sudah faham. Orang-orang yang mati bukan di medan perang tapi dia mendapatkan pahala seperti mati syahid. Dan kondisinya sebagian sulit untuk dimandikan. Nah, ini orang yang mengalami wabah di satu daerah, maka syariat ya, mengajarkan kepada kita untuk tidak keluar dari tempat itu. Loh, bagaimana? Ini apa berarti bukan bunuh diri? Bukan. Bukan bunuh diri. Karena kita mengikuti apa? Syariat. Kalaupun kita lari, enggak akan terbebas. Enggak akan selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang jatahnya apa? Mati. Jadi dia lari sambil membawa wabah, mungkin saja. Selain dia mati, orang-orang yang didatangi juga apa? Ketularan, ini bahaya. Makanya Islam mengajarkan tetap tinggal di situ. Kalau jatahnya mati, mati. Mati syahid. Insya Allah. Mengenaskan. Melas. Tapi rahmat bagi orang tersebut. Beda halnya dengan orang yang sedang menuju ke sebuah daerah. Dan dia mendengar bahwa di daerah yang akan dituju sedang terjadi apa? Wabah. Maka bagaimana sikap kita? Nekat masuk apa balik? Balik apa masuk? Mbok melu perang. Pernah Umar radhiyallahu taala anhu bersama sebagian sahabat menuju satu daerah. Kemudian didengar, beliau mendengar dan para sahabatnya, Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa di daerah yang dituju sedang terkena apa? Wabah. Maka beliau pun balik. Tidak jadi masuk ke daerah tersebut. Sebagian sahabat protes. Ini sebagian temannya Umar, sahabatnya Umar protes. Ya Amirul Mukminin, atafirru biqadarillah, atafirru min qadarillah. Apakah kamu melarikan diri dari takdir Allah? Takut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Usaha untuk menyelamatkan diri karena belum terlanjur apa? Masuk. Beda halnya ketika tadi orang sudah tinggal di satu daerah, kemudian daerah itu terkena wabah, sudah. Pertahankan tinggal di situ. Berat atau tidak? Samping kanan kiri. Klecut-klecut, mati. Lagi mertamu, ngotik-ngotik, klecut-klecut, mati. Aduh, ini ada apa ini, ya kan? Dia sendiri tiba-tiba terasa apa? Wah, klecut, wah, geser, mati, gimana? Melayu. Ternyata malah apa? Tambah mati, ya kan? Nah, atau ternyata mungkin klecut-klecut sebentar, ternyata tidak jadi mati. Ujian. Beda dengan Umar tadi, belum masuk, dia balik. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan satu riwayat membenarkan perbuatan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yani kalau di satu daerah ada wabah, maka kita jangan menuju ke daerah tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian mendengar ada wabah, wabah penyakit terjadi di satu wilayah, fala taqdumu alaihi, maka janganlah kalian menuju ke wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tinggal di satu wilayah dan kemudian tiba-tiba terjadi wabah penyakit dahsyat di daerah tersebut, jangan kalian keluar dari daerah tersebut berusaha lari, jangan. Berat nama badan? Berat. Tapi keimanan kita sedang diuji. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal. Terus bagaimana kita membekali diri? Sabar, ihtisab, dan yakin. Sabar terhadap apa yang akan menimpa kita. Mengharap pahala terhadap apa yang telah menimpa kita. Dan yakin bahwasanya tidak ada apapun yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sudah berbicara tentang kematian itu memang ngeri. Siapa sih yang tidak takut dengan kematian? Semua orang itu lari dari kematian. Contoh, nyebrang jalan ben dadak. Nyebrang jalan harus apa? Tengok kanan, tengok kiri, betul? Berarti takut apa itu? Takut mati kan? Hati-hati karena takut. Terus terang sajalah. Siapa sih yang tidak takut pada mati? Mudun undak-undakan. Siji mboko. Siji, korang gelundung bae, cepet. Ya, udara dingin, pakai jaket. Hujan, payungan, masya Allah. Ini semua karena fitrah. Bahwasanya manusia itu ingin sehat, ingin hati-hati, ingin selamat dalam kehidupannya, takut mati. Melaku, ono bolongan. Langsung mlebu, lompat, menghindar. Begitu jalan, pintunya pendek. Apa yang kita lakukan? Ya jangan kejeduk, nekat niku. Merunduk. Karena takut? Kejeduk. Begitulah. Jadi, mati itu adalah secara fitrah ditakuti oleh manusia. Jangankan manusia, hewan be wedi mati. Mulane, makanya kalau kita nyembelih hewan pas kurban aja diagak-agaki. Ya, jangan wah ini bikinan Jerman nih. Sebentar lagi ya kamu jadi sate kamu ya. Enggak boleh. Karena satu hal yang difitrahkan pada hewan sebagaimana difitrahkan pada manusia. Apa? Takut mati. Makanya tidak pernah kita lihat kambing jalan ada lubang, nekat. Enggak. Pasti dia menghindar, lompat. Masuk air, tikus masuk air, apa yang terjadi? Renang dia, bukan langsung ini. Takdirku mati ini. Tidak ada. Jadi hewan pun takut mati. Itu yang tidak punya, orang yang bilang tidak punya akal. Apalagi yang punya akal, ngaku mesti wedi mati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Nah, karena kematian itu adalah sesuatu yang ditakuti, maka sangat berat ini. Menghadapi perintah syariat seperti ini sangat berat. Tangga kiwa tengene pada mati, awake dewek kon tetep di situ. Masya Allah. Ini betul-betul jihad ini. Seakan-akan apa? Nyawa sudah atau kematian sudah di depan mata. Tapi ingat bahwasanya itu adalah rahmat dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberi apa? Al-afiyah. Kesehatan, ketenangan hidup. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya singgung ada beberapa hal atau perkara yang hukumnya sama dengan hukum mati syahid. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Siapa saja yang kalian anggap orang yang mati syahid? Ini siapa yang kalian anggap mati syahid? Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di medan perang." Orang yang terbunuh di medan perang. Itu jawaban para sahabat. Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalilun." Kalau begitu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang namanya mati syahid adalah hanya orang-orang yang mati di medan perang, maka syuhada umatku ini sungguh sangat sedikit. Maka para sahabat pun bertanya, qalu, faman hum ya Rasulullah? Kalau begitu siapakah sebenarnya para syuhada itu wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Yang pertama adalah orang yang mati di medan peperangan membela agama Allah, itulah syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Dan yang kedua, orang yang meninggal karena wabah ta'un, maka dia berarti syahid. Nomor dua, wa man mata fil batn fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, entah itu apa? Diare, ya, atau kolera, disentri, parah, sampai akhirnya apa? Meninggal karena dehidrasi dan yang lain-lain, kurang cairan dan yang lain-lain. Maka orang yang seperti ini syahid. Ataupun mungkin karena serangan kanker di dalam perutnya. Organ-organ yang ada di dalam perut, waliyadubillah, terserang oleh kanker. Contoh kanker usus, ya, mungkin juga kanker rahim, ya, dan seterusnya. Itu sangat diharapkan mereka-mereka ini tergolong orang-orang yang mati syahid. Dan orang terkena kanker sakit sekali. Saya pernah diceritani yang seperti itu. Ya. Bahwasanya nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menyelamatkan kita dari penyakit yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau meninggal karena kanker usus. Beliau senantiasa sebelumnya pernah bertawud kepada Allah, berlindung kepada Allah dari, beliau sebut ini maradul khabith, penyakit yang buruk. Ya. Tapi tidak sesuatu yang, tidak mesti setiap yang buruk berarti tidak syahid. Ya. Makanya tadi, kena wabah ta'un. Beliau rahimahullahu ta'ala meninggal karena kanker yang ada di ususnya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi entah itu karena diare, kolera, yang jelas penyakit yang menyerang perut. Maka orang yang meninggal karena sakit yang menimpa di perutnya, syahid. Kemudian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghariqu syahid. Orang yang tenggelam juga syahid. Dan juga masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya syuhada itu banyak. Di antaranya disebutkan al-hariq, orang yang mati karena kebakaran. Sakit atau tidak? Sakit sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga husnul khatimah dan mendapatkan mati syahid. Allahumma amin. Demikian juga nufasa. Nifas. Wanita yang meninggal karena proses melahirkan. Entah ketika sedang melahirkan atau dalam masa setelah melahirkan, masa nifas. Masa-masa keluarnya darah setelah kelahiran. Itu juga tergolong mati syahid. Bahkan disebutkan diantaranya adalah orang yang dimakan binatang buas. Koyoke sudah jarang ya orang dimakan binatang buas. Tapi kejadian atau tidak? Kejadian. Betapa banyak mungkin sebagian pemuda menyaksikan video, cuplikan video orang ratau-taune ketemu singa. Ketemu singa sepisan langsung dimakan. Kalau orang yang tinggal di hutan itu logikanya, logika mereka, ya, bukan begitu logika mereka. Mereka kepercayaan terhadap takdirnya kuat. Mereka bilang gini, kalau belum jatahnya ketemu dengan harimau, gak akan bakal ketemu. Itu prinsip mereka. Sebagaimana kematian? Kalau memang belum jatahnya mati, gak akan mati. Jadi mereka jalan di tengah hutan itu gak seperti kita orang kota jalan di tengah hutan bolak-balik. Krosok-krosok. Mereka jalan biasa. Karena yakin kalau jatahnya gak ketemu singa, gak ketemu singa. Termasuk juga orang yang sahibul hadmi, kata Rasulullah SAW. Orang yang tertimpa reruntuhan, tertimpa benda berat, longsor, bangunan runtuh, terus apa? Ah, masya Allah, jatuhnya kren ya, yang alat itu loh, alat untuk mengangkat apa? Material-material berat. Kejadian terakhir ini kan di Mekah, orang sedang umroh, masya Allah, kejatuhan kren. Itu termasuk. Sebagian ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya orang-orang yang meninggal karena kecelakaan itu adalah tergolong syahid. Makanya kalau saudara panjenengan yang sudah meninggal dahulu karena kecelakaan, kita patut bersyukur karena sudah terjadi loh. Tapi jangan berharap. Jangan mengharapkan seperti itu. Tapi kita berharap mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang mati di atas tempat tidurnya, tapi dia bercita-cita untuk meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat kekufuran. Jadi punya tekad untuk apa? Jihad. Dia pun tergolong orang yang mati syahid. Matinya ning dhuwur kasur. Tapi di dalam hati ditanamkan, saya bertekad untuk memperjuangkan agama Allah. Itu orang yang seperti itu, ballaghahullahu manzilatash syuhada. Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada, walau mata ala firasihi, meskipun mati di atas tempat tidurnya. Nah, di antara orang-orang syuhada dunia ini, hukumnya mereka, atau mereka orang-orang syuhada dunia, hukumnya tetap sebagaimana orang yang meninggal sewajarnya, dimandikan dan disolatkan. Kecuali orang-orang yang memang sulit untuk dimandikan. Contoh apa? Orang yang sudah meninggal kebakaran, sulit untuk dimandikan. Atau mungkin orang yang sudah remuk karena apa? Kecelakaan, tertimpa benda yang berat, ya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah meninggal dunia dan memasukkan mereka ke dalam surga, dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang masih tersisa, yaitu kita ini semuanya dan juga keluarga kita, dan berikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Apa sih keutamaan syuhada? Nanti insyaallah pada pembahasan yang akan datang di kitab Riyadhus Salihin akan kita bahas. Kita lanjutkan pada hadis ke-34. Hadis ke-34, Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Hadis yang menurut sebagian ulama lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat lain. Hadis qudsi itu ya lafadz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang saya pilih. Dan juga beberapa masyayikh dan para masyayikh yang memilih pendapat ini. Dan ada para ulama yang memilih pendapat yang pertama, bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi redaksi kata-katanya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, redaksi kata-katanya dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya cenderung untuk mengambilnya. Terus apa dong bedanya dengan Al-Qur'an? Beda. Kalau membaca Al-Qur'an satu huruf itu ada apa? Pahalanya. Kalau membaca hadis qudsi sekedar membaca tok, satu huruf tidak ada pahalanya. Ya. Jadi ketika kita membaca idza batalaitu abdi bi habibaitai, itu satu huruf tidak ada dibalas dengan 10 kebaikan. Beda dengan kita membaca Al-Fatihah satu huruf dengan satu kebaikan dengan 10 semisalnya. Itu bedanya. Yang kedua, bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu boleh dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi, tidak boleh antum wirid pakai hadis qudsi di dalam sholat. Setelah Fatihah baca, kemudian baca hadis qudsi. Tidak boleh bapak-bapak, ibu-ibu. Nge? Jadi itu bedanya dengan Al-Quran. Bedanya lagi, yang ketiga, Al-Quran itu semuanya mutawatir. Sedangkan hadis qudsi, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Artinya apa? Kalau ahad, ahad itu nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, tergantung sanadnya. Siapa yang meriwayatkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Ala kulli hal, pelajaran kita bukan pelajaran ilmu mustalah hadis. Hanya ingin menggambarkan bahwa hadis qudsi ini menurut satu pendapat, redaksi dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Innallaha azza wa jalla qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Idza talaitu abdi bihabibataihi. Apabila aku menguji, siapa aku di sini? Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, habibah, kekasih. Kekasih di sini adalah artinya apa? Mata. Apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, yakni matanya jadi buta. Fasabara, kemudian dia bersabar. Awattuhu minhumal jannah. Maka aku akan ganti keduanya dengan surga. Masya Allah. Maka aku akan ganti keduanya dengan surga. Hadis qudsi ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sangat agung. Di antara faedah hadis ini yang pertama, bahwa mata itu adalah anggota tubuh manusia yang paling apa? Paling dicintai, nggih napa mboten? Oh, jagane tenanan. Kelilipan sedikit langsung diucek-ucek, ya kan? Kesel didik bedi diremke. Alias ngantuk. Ngerti? Wallahu taala alam bi. Dengan mata itulah kita bisa melihat sesuatu yang menyenangkan kita. Sudah datang waktu isya, lihat jam, ya kan? Dan dengan mata pula kita bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka fungsi mata itu sangat-sangat besar, oleh sebab itu sangat dicintai. Nanti insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan sampaikan kembali faedah dari hadis ke-34 ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan selanjutnya. Imma ta'anallahul hayata. Apabila Allah masih memberikan kesempatan untuk menjalaninya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.